dan penguat cinta bila hati bicara. Terkadang tak perlu terucap kata-kata untuk selami dalamnya hatimu. Susah senangmu jadi bagian hidupku karena hati bicara. Tatap manja matamu, kisahkan berjuta cerita. Hadirmu di hidupku memberikan berjuta makna. Karunia ilahi mempersatukan dua hati. Ku rasa yang kau rasa karena hati bicara. Ku rasa yang kau rasa karena hati bicara.